ada Arpas, ada Ramayana, juga ada Mike Pro Soteng, Lilin, Herlina, Ngu, Palapa. Spesial untuk teman-teman Arpas. Jiwaku jauh di sisi. rindu.